Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita membacakan risalah ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah. Kita masih berada pada ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga, yaitu pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iman, mal iman, fa akhbirni au akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang enam. Wahuwa usul, dan ini adalah usul, pokok-pokok dari pokok-pokok iman. Kata beliau, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrih. Naam. Dan wajib bagi kita untuk memperbaiki apa-apa yang salah dari keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat, kalau ada kesalahan. Tentunya kita akan mengerti ketika kita belajar Al-Quran wa Sunnah tentang masalah iman ini. Ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk memperbagus amalan zahir, seperti sholat misalnya. Sallu kama ru'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita juga diperintahkan untuk memperbaiki, memperbagus amalan apa? Batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini kan bagian dari amalan apa? Batin. Iya. Dan kalau kita lihat apa yang ada di sekitar kita, banyak di antara manusia yang waqa'u fi akhta' fi masailil i'tiqad. Banyak orang-orang yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kebidahan-kebidahan dalam masalah i'tiqad. Urusan apa? I'tiqad. Ya. Yeah. Sederhana saja seperti yang pernah kita sebutkan, ya. Yeah. Orang mati. Ya. Yeah. Ada orang yang salah i'tiqad, keyakinan tentang orang yang mati. Meyakini orang yang mati bisa mendengar apa? Segalanya. I'tiqad dari mana ini? Kalau mendengar beberapa kejadian, iya. Mendengar suara terompah ketika apa? Ya. Para pelayat mengantarkan jenazah. Iya, itu mendengar. Kemudian roh datang setiap malam Jumat. ya, menjenguk keluarganya. Dari mana ini? Ya. Iktiqad yang salah mengakibatkan amalan yang salah. Ya. Dari iktiqad yang salah akan menumbuhkan apa? Ya, amalan yang salah. Mesti seperti itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wajib bagi kita untuk melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dan ini sudah kita pelajari pada pembahasan yang telah lalu. Apa makna iman kepada Allah, apa iman kepada apa, malaikat, apa maknanya. Sekarang kita masuk kepada masalah berikutnya, yaitu iman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Apa yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah? Saya akan sebutkan secara global. Taib. Antum mungkin sudah tenang ya, karena tidak ditanya tentang PR ya kan. Iya. Sebenarnya PR-nya banyak. Juz 30 itu antum baca dari awal sampai akhir tentang malaikat ya. Saya terlambat waktunya ya. Baik. Sudah ngerjakan belum, Pak Sultan? Jadi kalau tidak hadir bebas itu ya. Ini bahaya nih rasanya. Kalau antum dikeluarkan dari murid bahaya ya kan? Iya, makanya. Tidak masalah ya. Lantas, saya juga rujuk, soalnya satu bulan kan bisa tanya ya kan, apa yang kemarin diajarkan? Ya, tenang aja, harus sabar dengan guru yang seperti ini. Saya sekarang tanya yang hadir, antum ngerjakan? Selesai? Tidak selesai. Yang saya situ PR ya. Sekarang kita masuk dulu pada iman ya kepada kitab-kitab Allah. Ya. Baik. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Awalan yang pertama, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, li hidayatin nas, untuk hidayah bagi manusia. Ya. Baik. Yang pertama ikhwan, yang dimaksud iman kepada kitab adalah meyakini Allah telah apa ikhwan? Menurunkan apa? Kitab-kitabnya. Ah. Kepada siapa diturunkan? Pada nabi-nabinya, nabi dan rasul, ya kan? Pada ya. Nabi dan rasulnya. Baik. Jadi Allah menurunkan kepada siapa? Kepada nabi dan rasulnya. Untuk apa? Li hidayatin nas. Ya. Untuk hidayah bagi manusia. Baik, di antara dalilnya ikhwan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudan linnas, tentang Al-Qur'an hudan linnas. Ya. Baik. Allah juga berfirman dalam ayat yang selalu diperintahkan untuk dibaca di dalam keseharian kita, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Berarti di sini dalil Allah menurunkan, ya kan? Menurunkan apa? Wahyu, Al-Qur'an. Ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Taib. Antum perhatikan dulu ikhwan sebelum nulis ya. Coba antum lihat. Ini sebagian dalil saja. Wal adillah banyak dari Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Taib. Meyakini yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita yakin, kita harus yakin. Namanya yakin tidak boleh ada apa? Keraguan-raguan. Yakin seyakin-yakinnya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Unzila. Allah menurunkan, ya kan? Kepada siapa Allah turunkan? Ilaihi, kembali mana? Rasul Nabi Muhammad SAW. Di antara yang diturunkan kepada beliau kitab adalah siapa? Rasul. Ya. Untuk apa? Hudan linnas. Ya. Harus diyakini itu. Ya. Orang meyakini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, namun dia tidak meyakini Al-Qur'an sebagai apa? Hidayah. Al-Qur'an bukan hidayah. Baik. Apakah benar imannya kepada kitab-kitab Allah? Tidak benar. Faham itu, ikhwan? Jadi yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah di antara maknanya adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk hidayah bagi manusia. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini di antara dalilnya, tafadhalu antum tulis ya. Nah, ini di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an itu unzil, diturunkan kepada siapa? Ilar rasul, dan untuk apa? Untuk hidayah bagi manusia. Baik. Ini yang dimaksud dengan iman kepada kitab, di antaranya ini maknanya. Baik. Bismillah. Yang biasa ngabsen dulu siapa ya? Tinggal berapa sekarang muridnya? Separuh. Sepertiga. Sepertiga ya? Masya Allah. Sepertiga. Tapi karena hujan mungkin ya, insya Allah ya. Sudah tertulis belum? Nulis enggak? Hafalan ya, masya Allah. Ya, sebagian ikhwan kita, masya Allah ya kan, kowi hafalannya. Ya, enggak perlu nulis ya. Antum biasa saja ikhwan, jangan tersinggung. Kalau tersinggung bubar nanti. Ini pertama ya. Cukup insya Allah ya. Ya. Sekarang kita masuk kepada hal lain yang terkait dengan iman kepada apa? Kitab. Yang kedua, ini juga perkara yang sangat penting. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah adalah kalamullah, bahwa kitab-kitab Allah adalah apa? Kalamullah, firman-Nya Allah. Al-Quran kalamullah, Injil juga apa? Kalamullah, Taurat kalamullah, Az-Zabur juga apa? Taib, Az-Zabur juga kalamullah, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa juga apa? Kalamullah, dan bukan makhluk, ya, kalamullah dan bukan apa? Makhluk. Kenapa ikhwan? Karena kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan apa? Makhluk. Ya. Kalau sifat makhluk, makhluk. Tapi kalau sifat Allah bukan apa? Makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Berbicara. Kapan saja Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, dengan bahasa apa Allah bicara, Allah bisa. Sekehendak apa? Allah. Dan sifat kalam bagi Allah, berbicara bagi Allah adalah sifat azali. Ya. Tidak berpermulaan. Laisa biba'inin minhu. Tidak berpisah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga kalamullah, karena dia adalah sifat Allah, bukan apa? Makhluk. Bukan makhluk. Dan semua kitab-kitab Allah adalah kalamuhu Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah, laisa bimakhluk. Bukan makhluk. Injil juga apa? Kalamullah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Taurat dan yang lainnya dari kitab-kitab Allah, semuanya adalah kalamullah dan bukan makhluk. Yakni maksudnya, irhamakallah, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, kemudian didengar oleh malaikat apa? Jibril. Kemudian malaikat Jibril disampaikan kepada apa? Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepadanya. Contohnya Al-Qur'anul Karim, misalnya Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya Ar-Rahmanir Rahim atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat Allah. Allah berbicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sami'ahu man? Siapa mendengar? Jibril. Yang didengar oleh Jibril apa itu? Kalamullah. Ya, firman Allah. Faham ikhwan ya? Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan oleh Jibril apa itu? Kalamullah. Dan bukan makhluk, ikhwan. Kita sedang tidak berbicara tentang kertas yang digunakan untuk menulis di dalamnya apa? Ayat-ayat ini. Kertas makhluk. Ballpoint, tinta juga apa? Makhluk. Tapi yang ditulis, yang sedang ditulis ini. Apa yang sedang ditulis? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbicara ini. Allah yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini bukan perbincangan atau ucapan manusia, bukan. Bukan ucapan manusia, tapi ucapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan suatu hal yang mudah untuk kita katakan. Ya. Dalam pembicaraan manusia saja kita akan menisbatkan ucapan kepada orang yang pertama kali apa? Mengucapkan. Ya. Baik. Saya mengatakan kepada antum, ya, saya bertanya, ini ucapan siapa? Innamal a'malu binniyat. Ucapan siapa? Ucapan Rasul SAW. Antum tidak mengatakan itu ucapan ustaz. Bukan, itu bukan ucapan ustaz itu. Ucapan siapa? Rasul SAW. Saya menyampaikan ucapan siapa? Rasul SAW. Yang sedang antum dengar itu apa? Ucapan siapa? Rasul. Bingung tidak, ikhwan? Tidak bingung namanya. Ya. Baik, saya baca sebuah berita. Berkata Pak Bupati bahwasanya pada tanggal sekian-sekian-sekian ya, warga Kabupaten Fulani libur untuk kerja bakti, gotong royong. Baik, bongkar aspal misalnya kan. Nah, baik. Yang saya baca ucapan siapa? Bupati. Iya. Membuat 1000 eksemplar apa koran ini ya. Baik, ketika dibaca ucapan siapa itu? Bupati sudah. Iya. Apabila itu ya. Tentu ucapan bupati adalah ucapan makhluk. Sehingga ucapan makhluk makhluk. Iya. Tapi kalau kita berbicara tentang kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah, ucapan Allah laisa bimakhluq, itu adalah sifat siapa? Allah. Sehingga ucapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ucapan apa? Makhluk. Beda. Nah. Wabillahi taufik. Nah. Jadi harus diyakini bahwasanya kitab-kitab Allah adalah kalamullah dan bukan makhluk. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu datang dari Allah, maka tidak pernah akan ada perselisihan selama-lamanya, selalu benar. Ya. Naam. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya kalian akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu ikhtilafan katsira. Kontradiksi, ya, yang banyak. Wabillahi taufik. Jadi ini yang wajib kita yakini diantaranya adalah ini, meyakini bahwa kitab-kitab Allah adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, mungkin di sini perlu ada sedikit penjelasan lagi, ikhwan. Yang dimaksud kitab-kitab ini semuanya, ya kan? Al-Quran, Injil, Taurat. Tapi perlu diketahui, Injil yang dimaksud adalah Injil yang diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Bukan Injil yang telah berubah. Ya. Taurat yang dimaksud, yaitu adalah kalamullah. Ya. Semuanya adalah kalamullah, adalah apa? Taurat yang diturunkan kepada Nabi. Nabi siapa? Taurat. Nabi Musa. Zabur. Nak Zabur. Daud. Taib. Wabillahi taufik. Naam, yang diturunkan kepada Nabi Isa Injil ini kalamullah. Yang diturunkan kepada Musa Taurat juga kalam Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun yang ada sekarang ini ya, maka itu telah berubah. Dan yang ada pun sekarang bukan dalam bahasa aslinya, namun sudah dalam bentuk apa? Terjemah. Yang selalu berbeda, berubah ejaannya, berubah ada tambahannya, pengurangannya. Adapun Al-Quran tidak. Ya, makanya haram menerbitkan Al-Quran hanya terjemahannya saja. Hukumnya haram. Pernah ada antum dapatkan terjemahan Al-Quran saja tanpa ada ayatnya? Nah, tidak ada. Haram hukumnya, ikhwan. Karena itu bukan Al-Quran, tapi terjemahan apa? Al-Quran. Ya. Itu terjemahan Al-Quran. Saya sedang membaca terjemahan Al-Quran. Ya. Taib. Sehingga bisa berbeda orang menerjemahkan, ya kan? Dengan bahasa, kalau sudah bahasa Inggris, beda lagi yang didengar dengan bahasa Inggris. Ya. Dengan bahasa Jawa, antum tidak paham kalau bahasa Jawa. Coba antum lihat terjemahan Quran bahasa Jawa. Sangat mudeng saya bahasa Jawa. Ya. Saking alusnya atau karena saking apanya, anda paham ya? Susah nih bahasa Jawa. Ya. Makanya Al-Quranul Karim ya diterbitkan ya tidak dalam bentuk terjemahan. Dan itu bukan Al-Quran, tapi terjemahannya. Ya. Taib. Dari sini saya akan masuk pada pembahasan yang ketiga sebenarnya. Ya. Kita mengimani secara global 1 dan 2. Taib, secara khusus yang ketiga, ikhwan, kita meyakini ya, taib, bahwasanya kitab yang Allah jaga hanya apa? Al-Qur'anul Karim. Nah. bahwa Al-Quran Al-Karim adalah satu-satunya kitab yang Allah apa? Jaga. Perubahan. Perubahan apa? Lafaz atau makna? Dua-duanya, Ikhwan. Perubahan lafaz dan apa? Ya. Kalau lafaz jelas, Ikhwan. Fathah tetap akan selamanya fathah. Tidak akan bisa orang mengganti dengan apa? Kasroh. Ya, bacaan panjang akan dibaca panjang dan akan dikatakan salah kalau dia tidak apa? Memanjangkan bacaan. Coba untuk melihat ikhwan, luar biasa. Ilmu tajwid. Ya, ini diantara apa? Ya, bukti penjagaan apa? Allah. Sampai sekarang ikhwan, bacaan salah saja orang. Ya, salah itu namanya. Baik. Yang ditasydid harus ditasydid. Ya. Baik. Di dalam surat Al-Fatihah ada berapa tasydid, Mas? Dalam surat Al-Fatihah ada berapa tasydid? Huruf musyaddadah. Ya, nanti antum hitung ya. Pertemuan kedua nanti antum hitung. Ini faedah penting ya kan. Ya, sederhana tapi penting ini namanya. Surat yang selalu dibaca, nanti antum hitung berapa huruf musyaddadah dalam surah apa? Al-Fatihah. Tentunya basmalah tidak dihitung. Ya, basmalah tidak dihitung. Nanti dihitung. Nanti ya. Nanti PR. Jangan terus enggak berangkat nanti ya kan. Jadi meyakini bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim satu-satunya kitab yang Allah jaga dari perubahan. Apa yang dijaga? Perubahan apanya? Lafaz. Lafaznya dijaga oleh Allah. Makna makna juga dijaga. Kalau ada orang yang menyimpangkan makna, langsung dibantah oleh para ulama. Ya. Banyak orang berusaha menyimpangkan makna Al-Quran. Kalau merubah hurufnya, sudah putus asa manusia. Tapi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Bidah, ya. Mereka baca Quran, tapi ketika menafsirkan, dia apa? Nah, maknanya dirubah. Dipelintirkan maknanya. Baik. Apakah dibiarkan oleh Allah? Tidak. Tidak dibiarkan oleh Allah. Setiap orang yang berusaha untuk menyimpangkan makna Al-Quran akan terbongkar. Dan akan dibongkar. Ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini diantara yang kita yakini. Kita meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim satu-satunya kitab yang Allah jaga dari perubahan. Baik perubahan apa? Lafaz dan juga perubahan apa? Maknanya. Ya. Yang sering kita fahami dulu yang dimaksud dengan dijaga adalah dari apa? Lafaznya saja ya kan? Ya kan? Lafaznya dijaga. Tapi sebenarnya bukan hanya lafaznya saja. Termasuk juga apa? Ma'ani, makna Al-Quranul Karim. Ah, ini saja sudah merupakan, seandainya kita tidak keluar dari majelis ini, kecuali dengan faedah ini saja, sudah luar biasa. Ya. Saya punya keyakinan, Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah. Bukan hanya lafadznya, tapi juga apa? Maknanya. Ya. Ini harus diyakini. Ini. Nah. Kalau orang tidak punya keyakinan ini, bahaya. Ya. Ada orang Ahmadiyah baca ayat menafsirkan tentang makna khataman nabiyyin. Ya, Nabi SAW adalah khatam apa? Nabiyyin. Kemudian diterangkan oleh orang-orang apa? Ahmadiyah. Kalau kita tidak punya keyakinan ini, ah, Allah menjaga Al-Quran, jelas Allah jaga. Ya, tidak mungkin orang akan apa namanya? Ya, ini mesti benar ini. Ya. Ya kan? Tapi kalau orang meyakini dijaga lafadznya, dia maknanya, dia juga berpikir, benar enggak tafsiran orang ini? Kalau orang yang menyimpang, biasanya tafsirannya apa? Menyimpang. Maka dia akan berusaha melihat penafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan, bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan, bagaimana para sahabat sebelumnya menafsirkan, para tabi'in wa adba'u tabi'in menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim, bagaimana Rasul menafsirkan ayat apa? Al-Qur'an. Iya. Wabillahi taufik. Jam berapa maghrib? 6 lebih ya. Lebih berapa? Sudah dengar kan? Ayo, nah. Berarti kita cukupkan dulu, nah. Kita istirahat, nah. Nah. Coba nanti antum hitung, ya. Yang lain juga, nah. Surah Al-Fatihah berapa syaddahnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang mukmin di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah mengimani kitab-kitab Allah. Al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah. Ya. Dan yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab Allah di antaranya apa yang telah kita sebut tadi. Yang pertama, seorang harus yakin mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beliau telah menurunkan kitab-kitabnya, telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya sebagai huda, petunjuk, bimbingan, ya, wasyifa, juga obat, ya, petunjuk bagi apa? Manusia. Ini bagian-bagian ini harus diimani. Kemudian juga yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah, kita mengimani bahwasanya semua kitab-kitab Allah, baik itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab Allah ini semuanya adalah kalamullah, adalah kalam Allah, walaysa bimakhluq, dan bukan apa? Makhluk. Ya. Yeah. Karena kalam adalah sifat apa? Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Nah. Ini juga telah kita jelaskan tadi, ikhwan. Yang ketiga, meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab yang Allah jaga dari perubahan. Baik perubahan lafad-lafadnya atau maknanya. Yakni tidak mungkin akan ada orang yang bisa merubah lafadz Al-Quran. Sebagaimana, tidak mungkin akan ada orang yang bisa merubah makna Al-Quran. Yakni ketika ada yang merubah maknanya, mesti akan dibantah. Akan terbongkar makarnya. Ya. Upaya-upaya ada, ya Ikhwan. Upaya untuk merubah makna, banyak. Sebagaimana upaya untuk merubah kalimat, juga apa? ada. Tapi semuanya akan terbongkar. Karena Allah telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Baik, ini yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjutkan, ikhwan. Baik, termasuk bagian dari naam iman kepada kitab Allah yang keempat. Ya. Termasuk mengimani kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah mengimani secara rinci Al-Quranul Karim. Taib. Kalau kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kita mengimannya secara apa? Global. Mujmal. Yani saya yakin dan saya mengimani Allah telah menurunkan Taurat. Allah telah menurunkan apa? Injil. Allah telah menurunkan apa? Ya, Suhuf Ibrahim, Musa. Secara global seperti itu. Ya. Namun khusus untuk Al-Qur'an kita mengimani ya secara rinci, atau kita mengimani Al-Qur'anul Karim. Baik, pindah sini, Khon ya. Mengimani Al-Qur'anul Karim secara apa? Rinci. Ya. Baik. Dengan apa kita mengimaninya? Secara rinci yang dimaksud iman kepada Al-Qur'an secara rinci itu dengan membacanya. Ya. Dengan membacanya. Ini termasuk bagian dari iman kepada Al-Qur'anul Karim. Membacanya. Baik. Kemudian apa? Mentadabburinya. Baik, merenungkan maknanya, mentadabburi Al-Qur'an, dibaca, dipelajari maknanya, dipelajari tafsirnya. Nah. Baik. Menghafalkannya. Tapi berusaha untuk menghafalkannya. Yang wajib dihafalkan harus dihafalkan, seperti surah Al-Fatihah harus dihafalkan, dan memperbanyak dari hafalan apa? Al-Quran. Ya, karena dengan itu seorang akan mulia. Ya, ketika perang Uhud, ya banyak sekali para sahabat meninggal. Taib. Sehingga kain kafan pun, satu kain kafan digunakan untuk berapa orang? Dua orang kadang. Ya, ini dipotong, bukan satu kafan dimasukkan ke dalam apa? Ya. Maknanya satu kain kafan untuk dua orang itu bukan maknanya dua orang jenazah dimasukkan dalam satu apa? Kafan lah. Tapi maksudnya kafan itu dipotong jadi apa? Dua. Walaupun tidak cukup. Ya, hanya mencukup untuk menutup sebagian badannya. Ya, ini diutamakan bagian atas. Ya. Adapun bagian kaki terbuka tidak apa-apa, karena memang tidak ada ketika itu, tidak ada apa? Kain kafan. Seperti Mus'ab bin Umair, ya, kalau beliau di kain kafan ini pasang kain kafan untuk menutupi kakinya, akan terbuka kepalanya. Ketika digunakan untuk menutup kepalanya, akan terbuka apa? Kakinya. Maka Rasul memerintahkan agar kain kafan digunakan untuk menutupi wajahnya, kepalanya, dan membiarkan kakinya terbuka, ditutupi dengan menggunakan apa? Daun, dedaunan, daun idkhil. Ya. Dan ketika beliau akan memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan untuk mendahulukan yang paling banyak apa? Hafalan Al-Qur'annya, yang paling banyak didahulukan untuk dimasukkan ke dalam apa? Ya, liang lahat. Yani muhtaram, terhormat. Ya. Orang-orang seperti ini muhtaram, terhormat. Maka termasuk bagian dari menghormati Al-Quran, ya, taib adalah membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya. Taib, kemudian apa? mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Taib, mengamalkannya. Taib. Apa yang dimaksud dengan mengamalkannya, ikhwan? Mengamalkannya yaitu ketika ada berita-berita disebutkan dalam Al-Quran, dibenarkan. Kalau ada perintah-perintah dalam Al-Quran, baik, dikerjakan. Kalau ada larangan-larangan dalam Al-Quran, apa? Ditinggalkan. Ini dimaksud dengan mengamalkan. Ya. Dalam Al-Quranul Karim, ya, disebutkan tentang apa namanya? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan seterusnya. Diyakini dan dibenarkan berita ini bahwasanya Abu Lahab adalah orang yang celaka, yang binasa. Wa huwa min ahlin nar. Dia termasuk dari penghuni apa? Neraka. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Yakni ketika kita membaca itu, kita benarkan. Ini bagian dari apa? Mengamalkan. Ya, namanya mengamalkan Al-Quran, yaitu kalau ada berita, kita benarkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang sifat-sifat surga. Bagaimana mengamalkan ayat-ayat tentang berita-berita ini? Dengan apa? Meyakini, membenarkan. Ya. Baik. Bagaimana di sorga tanaman-tanamannya, bidadari-bidadarinya, sungai-sungainya, nah, istana-istananya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga neraka, penghuninya, pembicaraan mereka di dalamnya, ya, tentang panasnya neraka, tentang dinginnya neraka. Al-Quran menyebutkan demikian, ya, sifat-sifat neraka. Kita imani, kita benarkan. Itu terkait dengan apa tadi? Berita, khabar. Adapun ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Ada perintah tentang salat, perintah tentang zakat, perintah tentang haji, perintah tentang birrul walidain. Nah, dilaksanakan itu semuanya. Kalau ada larangan, nah, sekarang tulis ya. Nah, namanya hidup seperti itu, ya kan? Ada hidup, ada mati, ya kan? Baik. Ada gelap, ada terang. Ya. Seorang tidak akan merasakan nikmatnya gelap, oh nikmatnya gelap. Nikmatnya terang, kecuali kalau ada apa? Gelap. Baik. Jadi, termasuk iman kepada kitab adalah mengimani Al-Quranul Karim secara rinci. Dengan apa ya, kawan? Dengan membacanya. Taib. Subhanallah, kita melihat para ulama dulu. Mencontoh bagaimana Rasulullah SAW. Yaqra'ul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk perkara yang mari kita bersama-sama untuk berupaya. Memperbanyak bacaan apa? Al-Quran. Taib. Sebagian ulama mengatakan, saya mendapatkan hidup saya kurang mubarak, kurang diberkahi. Baik, kemudian para ulama atau guru-gurunya menasihati untuk memperbanyak bacaan apa? Al-Qur'an. Dan ketika saya bertambah bacaan Al-Qur'annya, maka bertambah barokah dalam kehidupan saya. Terasa sekali, ya. Terasa sekali. Wabillahi taufik. Termasuk memperbanyak bacaan Al-Quran adalah memperbanyak bacaan yang memang disyaratkan untuk dibaca, ya, berulang-ulang. Ada sebagian ayat Al-Quran merupakan wirid. Ya, bacaan-bacaan apa? Wirid. Sesuatu yang diulang-ulang. Ya, seperti ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ya. Taib. Kemudian juga dua ayat yang terakhir dari surah apa? Al-Baqarah. Yani semakin orang memperbanyak bacaan Al-Quran, hidupnya semakin mubarak. Semakin diberkahi. Nah. Dan ini perkara yang mungkin perlu kita ingatkan. Ya. Kalau ada orang yang bertanya, saya merasa kok hidup saya tidak berarti. Ya. Hidup saya kurang apa? Ya. Barokah. Nah. Baik. Di antara nasihat kita kepada diri kita sendiri dan orang tersebut adalah, di antaranya adalah kasratu al-qira'ah. Memperbanyak apa? Bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Karena yang kita baca bukan ucapan manusia sekali lagi. Tapi apa? Kalamullah, ucapan Allah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan kita rasakan juga ikhwan bagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan. Ketika bacaan Al-Quran kita lebih banyak daripada apa? Bulan-bulan sebelumnya. Nah, rasa ya, kebahagiaan yang luar biasa. Keberkahan dalam hidup. Nah, mudah-mudahan bisa mengingatkan saya pribadi dan antum semuanya ikhwan. Membacanya. Al-harf satu huruf adalah satu kebaikan, ya, dan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Rasul, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mentadaburinya, mempelajari tafsirnya. Ya. Bukan hanya sekedar membaca, coba baca tafsirnya. Termasuk di antara upaya mentadabur Al-Quran adalah duduk di masjid mempelajari apa? Ilmu. Seperti yang sedang kita lakukan ini, ikhwan. Ini mentadaburi Al-Quran, Al-Karim. Ya. Dan Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka, orang-orang yang duduk di masjid mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum duduk di mana? Masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatlun. Membaca apa? Kitaballah. Kitab Allah. Yatluna kitab Allah. Kemudian apa? Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka mempelajari Al-Quran itu di antara mereka. Tafsirnya, ya, maknanya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Kemudian setelah itu menghafalkannya. Ma tayassara min. Apa yang mudah untuk apa dihafalkan. Nah. Karena kalau seorang menghafalkannya maka dia akan ya, biasanya akan semakin banyak membaca apa? Al-Quran. Karena punya hafalan. Ya. Karena punya hafalan. Ya. Berjalan sambil membaca apa? Al-Quran. Ya. Taib. Taib. Bekerja sambil membaca apa? Al-Quran. Ya teluna kitab Allah. Baca kitab Allah selalu dalam perjalanannya. Nah. Ya. Nah. Menghafalkannya. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Tadi sudah kita sebutkan. Apa yang dimaksud dengan mengamalkan tadi? Ya. Berita dia apa? Dibenarkan. Ketika ada berita-berita Al-Quran, dibenarkan. Ketika ada perintah-perintah Al-Quran, dilaksanakan. Ketika ada larangan-larangan Al-Quran, dibenarkan. Baik. Dan yang termasuk mengimani Al-Quran secara rinci adalah mengimani. Baik. Kita jadikan poin tersebut, ikhwan. Mengimani. Bahwa Al-Quran ya, menghapus taib, kitab-kitab yang sebelumnya. Taib. Wabillahi taufiq. Jadi mungkin ini diantara hikmah, ikhwan. Di antara hikmah kenapa kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim Allah tidak menjaminnya. Ya. Injil tidak Allah jamin dari perubahan. Tidak Allah jaga. Ya, tidak ada jaminan dari Allah. Injil, Taurat, dan seterusnya. Ya. Tetapi yang dijamin hanya apa? Al-Quranul Karim. Di antara hikmahnya ini, wallahu a'lamu bis-shawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menghendaki kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, sebagai kitab yang terakhir, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa? Tidak menjaganya. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai penutup kitab-kitab, sebagaimana Rasul SAW juga penutup para apa? Nabi. Dan syariat Rasul SAW adalah syariat yang terakhir sebagai syariat yang menghapus kitab-kitab apa? Sebelumnya, syariat sebelumnya, maka Allah menjaga apa? Al-Quranul Karim. Dari perubahan, baik perubahan lafadznya atau perubahan apa? Maknanya. Nah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa beberapa lembar, ya. Lembaran-lembaran kitab ya, terdahulu. Ya, dibawa di hadapan siapa? Rasul SAW. Ketika itu Rasul murka kepada Umar bin Khattab. Marah Rasul SAW. Amutahawwikuna anta ya Umar. Au kama qala Rasul SAW. Apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Umar? Ya, diperintahkan untuk tidak apa namanya? Dibaca. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, sekarang ini ada orang yang luar biasa ya. Belajar Al-Quran saja belum genep. Baca Al-Quran saja masih belum apa? Beres ya. Masih krutal, gradul. Ya. Dia mempelajari perbandingan apa? Agama. Wah, Injil, Bible dibaca. Bible. Nah, ini bukan Injil asli lagi. Sudah apa? Terjemahan. Ya. Baik. Saya tidak menganjurkan, tapi seandainya ada orang yang baca, dan jangan baca. Dan ini terbukti sudah. Bible yang terbit tahun misalnya 2000 dibandingkan dengan Bible yang terbit pada tahun berapa? 80 sudah beda. Ya, beda sudah. Penerbit beda, hasilnya apa? Beda. Baik, ada perubahan ejaan lagi ya kan. Tempo dwelwe keluar ya kan. Ya, Injil tahun itu dengan Injil sekarang beda. Ya. Memang tidak dijaga itu. Dan itu bukan Injil yang Allah turunkan kepada Musa, Isa alaihi salatu wasallam, tapi itu terjemahan. Ya kan? Terjemahan. Apalagi di dalamnya ada perkara-perkara yang dipastikan itu bukan dari Injil. Seperti celaan kepada para nabi, celaan kepada para apa? Rasul. Sifat-sifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak baik, tidak benar. Ya subhanallah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Jadi, di antara perkara yang wajib kita imani tentang Al-Quranul Karim, mengimani bahwasanya Al-Quran ya adalah menghapus kitab-kitab yang apa sebelumnya, baik itu Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Baik, jadi ini kurang lebih ya, dan masalah syariah pernah membahas masalah ini. Nah, saya ya alhamdulillah dulu pernah menulis salah satu pembahasan di kajian utama, pembahasan tentang mukjizat apa Al-Quranul Karim, ya mukjizat Al-Quran. Di situ disebutkan tentang makna iman kepada kitab. Nah, beberapa perkara yang terkait dengan makna iman kepada kitab bisa dibaca dalam apa namanya apa yang telah kita tulis di dalam majalah syariah. Nah, ya. Taib. Wabillahi taufik. Bisa dimurojaah di situ. Nah. Sebagian yang saya sebutkan di sana, apa yang telah kita tulis di sini, nah, antum bisa murojaah. PR ya Mas Yusuf ya. Edisi berapa antum lihat ya Mas? Ya. Ada enggak lengkap antum? Ya. Ya. Perlu dijaga. Ini semangat untuk membaca majalah ini juga sekarang turun. Ya. Baik. Saya dan antum ini semangat turun. Ya. Biasanya kalau sudah dapat majalah langsung dia apa? Dia paling baca yang bagian mana? Antum baca Mas? Baca apa antum? Biasanya. Ya, tanya jawab ringkas. Tanya jawab ringkas sama wara niaga. Ya kan? Ya, iklan terbit enggak ya iklan saya, ya kan? Ya. Atau mungkin mau cari butuh apa. Ya. Ya. Loh, kok ketawa Mas Antum ya kan? Ya. Jangan menuduh, antum juga sama aja, mesti antum buka itu kan. Iya. Nah. Ya, maksud saya ya kan. Itu sudah ditulis ya oleh para penulis, nah, dan sudah diedit dengan sekian proses editing. Ya. Nah, ya baca, ya, coba kita baca. Baik, juga majalah-majalah kita yang lain. Ya. Dan majalah kita ini, subhanallah, nah, ya, yakni sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya majalah apa, ya, Taib, Hizbiyun. Ya. Wabillahi taufiq. Orang-orang harokiyun seperti majalah Sabili dan seterusnya ya, yang mencela pemerintah, menjatuhkan pemerintah. Berapa ribu eksemplar dibuat, nah, coba. Nah. Berapa puluh ribu, seratus ribu eksemplar lebih. Nah. Ya. Nah, ini baru satu. Belum lagi ya majalah-majalah, ada dulu majalah apa, Hidayah apa ya. Ya, atau Misteri namanya. Wah, sudah isinya hurufat ya kan. Ya kan, setiap edisi itu mesti ada cerita tentang apa namanya? Ya, orang mati ya kan karena dia durhaka pada orang tua ya kan. Para pengeduk ini setiap gali ada ular namanya kan. Pindah galian ada apa? Ular. Nah. Sampai pindah lagi ada ular. Nah. Ya, ini cerita ini serius apa enggak? Nah. Iya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Setiap edisi kan. Jadi reporternya luar biasa. Nah. Ya. Dan itu dibuat seakan-akan memang apa namanya? Kejadian nyata. Nah. Ya. Ya, wabillahi taufik. Nah. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Nah. Ya. Hizbiyun namanya kan. Baik. Mereka semangat mencetak dalam jumlah yang besar dan memang banyak pelanggannya. Dan mereka membaca. Ya. Para harokiyun membaca itu buku. Nah. Ya. Ya. Nah sekarang kita ini majalah ya kan. Istiqo. Nah, edisi namanya. Datang langsung apa namanya? Ya sudah masuk. Nah. Cuman baca itu tanya jawab apa? Ringkas. Dan kalau nah, di depan doa dan apa namanya? Ya baik semua alhamdulillah ya kan. Kita coba dibaca nah, pembahasan kali ini tentang apa, selesai. Taib. Belum paham, baca lagi. Nah, belum paham, baca lagi. Terus, yukarrir, nah, diulang-ulang. Ikhwan. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Nah. Nah, makanya antum PR tadi, nah. Edisi berapa? Nah, ya kan? Edisi berapa, ya kan? Ya. Edisi khusus, ya. Ada itu, nah, ya kan? Saya masih ingat kok, ya. Ya. Antum bisa lihat edisi berapa, nah, nanti, ya. Iya. Baik. Dan yang belum semangat membaca, semangat baca ikhwan. Baik. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selesai pembahasan tentang iman kepada kitab, kurang lebih demikian, ya kan? Baik, masih ada waktu kalau ada pertanyaan tafadhol ikhwan. Sampai jam 7.04 ya. Iya. Nah. Iman kepada kitab. Nah. Kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan ikhwan. Yang dimaksud dengan ahli kitab yang ini masih ada. Baik. Ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani asli. Asli. Bukan tadinya Islam kemudian jadi apa? Nasrani Yahudi itu bukan ahlul kitab, tapi itu apa? Murtad. Dan orang murtad hukumnya apa? Penggal. Tentunya yang memenggal adalah pemerintah. Ya. Baik. Saya ulangi ini jangan lupa ini. Yang memenggal siapa? Pemerintah. Ya, kan. Ya. Pemerintah. Itulah. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Nah, seperti sekarang ini pemerintah Saudi memenggal berapa puluh orang ya, 40 sekian orang. Ya. Dari orang-orang yang melakukan apa? Ya, tindak. Ya, terorisme, pemboman dan seterusnya. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah. Nah. Ya seperti itu seharusnya hukumannya. Ya, ya. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Dan itu yang melakukan apa? Pemerintah. Ya. Jadi yang dimaksud ahlul kitab yang boleh dinikahi wanitanya, ya. Taib. Yang boleh dimakan sembelihannya adalah ahlul kitab apa? Asli. Bukan apa? Murtad tadi, bukan murtad. Dan kalau ada yang bertanya ahlul kitab dulu dengan sekarang apa sama? Naam sama wallahu a'lam. Ya. Dulu zamannya Rasul juga sama pemikirannya. Ini trinitas sama saja. Ya. Allah itu tiga, Tuhan itu tiga. Tiga tapi apa? Satu namanya. Tiga dalam satu, satu dalam apa? Tiga namanya. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Allah adalah Isa. Isa adalah Ibnullah, anaknya Allah. Nah. Sejak dulu sampai sekarang sama saja. Ya. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab ilmu indallah. Nah. Kalau sembelihannya Hindu, Buddha, boleh enggak? Musyrik itu, musyrikun ikhwan. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian ada hal yang penting juga, nah, ketika syariat mengizinkan menikahi wanita ahlul kitab, kitabiyah, bukan kemudian ini menjadi apa? Pilihan. Ya, ya. Bukan menjadi pilihan yang seperti ini, ikhwan. Ya. Wong ketika Rasul bicara tentang apa namanya? Wanita-wanita muslimah saja, nah, Rasul mengingatkan fadhfar bidzatid din. Ya. Dapatkan wanita-wanita yang bagus agamanya, nah. Ya. Taribat yaminuk, akan menjadi orang yang apa? Beruntung kamu, nah. Wanita itu dinikahi bisa karena wajahnya, bisa karena apa? Hartanya atau hasabnya, yakni garis keturunannya atau karena agamanya. Ya. Fadhfar bidzatid din. Ya. Baik, taribat yaminuk atau yadak. Nah, apalagi zaman sekarang ini banyak wanita-wanita ahlul kitab memang dipasang untuk menerkam apa? Ya. Laki-laki kemudian agar masuk dalam agama mereka, ikhwan. Ya. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ada lagi pertanyaan, ikhwan? Baik. Demikian tadi iman kepada kitab-kitab apa? Allah. Berikutnya ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah adalah al-iman bi rusulihi. Nah. Baik. Yang dimaksud dengan iman bi rusul, maksud di dalamnya iman bil anbiya, sama saja. Al-iman bil nabi wa apa? Ar-rasul. Baik. Dan iman kepada Rasul, sekali lagi ikhwan, termasuk dari rukun-rukun apa? Iman. Kita sebutkan secara mujmal dulu ikhwan. Ya. Baik, bahwasanya yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah ya, kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih. Ya. Kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih. Di antara hamba-hambanya ya, mengimani bahwa Allah telah memilih. Ingat ikhwan, kalimat memilih ini penting ikhwan. Jadi kenabian itu betul-betul pilihan siapa? Allah, bukan sesuatu yang diusahakan. Ya. Bukan sesuatu yang dia apa? Usahakan. Seperti seorang ingin jadi dokter, usaha, belajar ilmu kedokteran, dokter, akhirnya jadi apa? Dokter. Ya. Baik. Orang ingin bisa menjadi montir, maka dia belajar apa? Montir, jadilah apa? Montir. Baik. Orang kepingin bisa ngelas. Nah. Begitu mas ya. Nah. Orang ngelas itu belajar. Nah. Saya pun bisa menjadi tukang las, bahkan mungkin lebih ahli dari antum. Nah. Percaya antum? Nah. Mungkin ya. Insyaallah ya kan, semangat, asal semangat belajar ya kan. Baik. Wabillahi taufik. Nah. Ah. Antum punya keahlian apa ya kan? Insyaallah bisa nah. Ya. Baik. Abu Jundi ahlinya apa? Nah. Nyunat. Antum sih tahu nyunat bisa. Nah. Ya, cuma masalahnya perizinan enggak boleh. Itu aja urusannya ya kan. Mungkin antum belajar bisa ya kan. Abu Bakar Sandra belajar nyunat ya kan. Ya, kan? Ya. Bisa jadi nah. Jahitnya apanya ya, bisa diusahakan. Baik, ini harus kita yakin ikhwan bahwasanya kenabian dan kerasulan itu betul-betul pilihan, bukan sesuatu yang diusahakan, diupayakan nah, terus melakukan usaha-usaha tertentu kemudian menjadi apa? Nabi, enggak ikhwan. Jadi harus diyakini dulu ikhwan bahwasanya iman kepada Rasul adalah kita mengimani bahwasanya Allah telah memilih di antara manusia. Nah, karena yang menjadi nabi dan rasul hanya dari kalangan apa? Manusia. Nah, ya. Nabi dan rasul sebagai wasithah, sebagai perantara antara Allah dengan apa? Makhluk. Perantara apa ya, ikhwan? Perantara dalam menyampaikan apa? Syariat. Ya. Perantara antara Allah dan makhluk dalam, harusnya kayaknya, dalam menyampaikan syariat. Nah, ini pengertian iman kepada apa namanya? Rasul, diantara ini secara mujmal, ikhwan. Mengimani bahwa Allah telah memilih. Baik. Di antara manusia sebagai nabi dan rasul. Nah, kenapa nabi dan rasul disebutkan sini? Karena beda antara nabi dan apa? Rasul. Nabi dengan rasul beda. Ya. Baik. Mengimani bahwasanya Allah telah memilih di antara manusia sebagai nabi dan rasul. Apa tugasnya, ikhwan? Sebagai apa? Perantara. Baik. Perantara yang bagaimana? Bukan perantara yang diyakini oleh orang-orang apa namanya? Kuburiyun, ya kan? Wah, ini sebagai perantara saya di antara saya dengan Allah. Nah, kalau saya ndonga enggak langsung kepada Allah tapi minta kepada apa? Ya. Orang yang sudah mati, ini bukan perantara itu yang dimaksud. Yang dimaksud sebagai perantara wasithah di sini adalah perantara antara Allah dengan makhluk dalam menyampaikan apa? Syariat. Ini yang dimaksud dengan iman kepada Rasul. Ya. Nah, wabillahi taufik. Di antaranya ini poin yang pertama. Sudah tertulis, Mas? Sudah, Mas, tertulis? Dan ini masing-masing ini ada hal yang harus kita imani, ikhwan. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang apa? Yahud dan musuh-musuh Islam. Orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam, orientalis dan yang semisalnya, ya. Mereka mengatakan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar. Ya. Al-Qur'an itu yang beliau sampaikan sebenarnya adalah hasil belajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta apa? Ya, Bukhairah itu yang dulu ketemu ketika Rasul melakukan perjalanan dari mana? Ya, Mekah ke mana? Syam. Diajak untuk jual beli bersama dengan siapa? Paman atau kakeknya, Mas? Pamannya, mutaakid ya, yakin ya? Nah, insyaallah namanya. Ya. Pamannya, ya, sana. Di antara yang disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, ketika melakukan perjalanan di saat itu Rasul sekitar berumur 12 tahun kurang lebih, ya. Berhenti di suatu tempat, ya, dijamu oleh siapa? Ya. Rahib ini. Ya, yang biasa disebut Bukhairah kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia itu. Ya, dihidangkan makanan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Melanjutkan apa? Perjalanan. Nah, kisah Sirah ini yang demikian pendek diambil oleh orang-orang orientalis. Nah, ini dia. Kesempatan untuk menjatuhkan apa? Ya, Islam. Jadi Rasul SAW itu yang disampaikan selama ini adalah sebenarnya adalah hasil belajar dengan siapa? Pendeta Bukhairah. Luar biasa, ikhwan. Liciknya mereka. Kalau orang-orang yang berilmu dan mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada para ulama, tidak akan percaya dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ya. Baik. Di antara bantahannya, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, di antara bantahan yang pertama, Rasul SAW adalah ummi. Beliau tidak membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Ini sudah bantahan. Allah takdirkan ini. Di antara yang telah Allah takdirkan Nabi kita SAW adalah seorang yang ummi. La yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak apa? Menulis. Dan ini bukan sama sekali menunjukkan apa? Ya. Sesuatu yang kurang pada diri Rasul SAW. Tidak. Justru ini adalah bentuk kesempurnaan. Ya. Betul-betul yang sampai kepada beliau, yang beliau baca adalah wahyu dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun luar biasa. Yang beliau sampaikan fasih, luar biasa. Kalimat-kalimatnya. Ya. Kalimat yang tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Tukang-tukang syair semuanya, ahli adab Arab, tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena memang itu bukan dari manusia. Kalau dari manusia ya bisa ditandingi, tapi ini sekali lagi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak membaca, tidak bisa menulis. Taib. Apa kira-kira ketika duduk dengan siapa? Ya. Beliau menulis, ya. Membaca, ya. Satu ini, bantahan yang pertama sudah dari satu aja sudah terbantah. Yang kedua, ya. Waktu, ya. Duduknya Rasul dengan apa? Ya. Bakhirah ini namanya. Waktu orang menjamu makan, tok. Waktu yang sangat apa? Pendek. Itu pun bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Yang dijamu adalah apa? Ya. Kabilah ini atau kafilah dagang ini. Ya. Apa masuk akal ini? Ya. Dalam waktu yang dekat kemudian mendapatkan ilmu yang sangat banyak ini. Ilmu Islam ya, sangat banyak ikhwan. Sampai kita mati tidak akan habis kita pelajari. Ya tidak? Nah. Ya. Dari dulu kita belajar kitabnya tidak selesai-selesai. Ya, ya. Ya, ya. Nah, dalam keadaan kita tidak mampu ikhwan untuk menjelaskan yang dimaksud iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Berat ikhwan. Nah. Ya, ini banyak ayat-ayat Al-Quran kalau mau kita telaah. Nah, satu persatu. Nah. Ya. Dari sisi ini saja sudah terbantah. Ya. Waktu yang sangat pendek ini, ya, yang itu hanya sekedar menyuguhkan apa? Makan. Dan itu bukan khusus untuk siapa? Rasulullah SAW, tapi untuk semuanya jamuan ini, ya. Apakah masuk akal kemudian mendapatkan ilmu yang sedemikian apa? Besar, luas. Nah. Apa sampai juga mengajarkan tentang air liur anjing? Ya kan? Rasul mengatakan, idza walaghal kalbu ina'a ahadikum. Nah, jika anjing menjilat salah satu apa namanya bejana di atas atau bejana kalian, maka buanglah air itu. Kemudian cucilah dengan tuju apa? Cucian. Salah satunya dengan menggunakan apa? Tanah. Ya. Belajar juga dari itu. Nah. Subhanallah. Baik. Kemudian bantahan yang berikutnya ikhwan. Hajiz. Hajiz. Yakni penghalang. Bahasa yang berbeda. Rasul berbicara dengan bahasa apa? Arab. Pendeta ini dengan bahasa apa? Ibrani. Nah. Baik. Maka akan butuh waktu yang lama untuk kemudian apa? Ya, belajar. Nah, dengan translate. Ya. Susah ini. Ya. Ya. Nggak bisa ikhwan. Ya. Siapa yang menerjemahkan? Ya kan? Oh, sedang majlis makan. Ya. Ya. Baik. Kemudian juga ikhwan, bantahan yang keempat ikhwan, bantahan yang keempat. Dan ini jangan dianggap remeh ikhwan. Ya. Kalau kita tidak mengerti kaget juga ya kan. Ada syubhat seperti itu. Nah. Ya. Ya. Kalau orang awam misalnya atau kita tidak mengerti, itu Nabi itu dulu belajar dengan Buhairah ini namanya. Ya. Di antara bantahan yang lain ikhwan, kenyataan yang ada dalam kehidupan Rasul, Al-Qur'an itu turun apa ikhwan? Munajjaman. Berangsur-angsur. Ya. Ada saat Rasul tidak bisa menjawab, tidak tahu karena belum datang apa? Ya. Ayat Al-Quranul Karim. Ya. Datang Jabir bin Abdullah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana tentang warisan saya? Nah, saya tidak punya anak, tidak punya bapak, ibu, ya, hanya saudara-saudara saja. Nah. Turun ayat tentang apa? Waris. Ya. Wanita yang dulu pernah kita bahas kemarin ketika kita membahas sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haulah. Yang dia dizihar oleh siapa? Suaminya. Datang kepada Rasul mengeluh tentang apa? Suaminya yang memzihar dirinya. Ya. Baik. Ya Rasulullah, suami saya menzihar saya, mengatakan saya seperti ibunya, dianggap seperti ibunya, dicerai tidak, dianggap istri juga apa? Tidak, wis orang genah ini sudah anak dia. Tidak boleh. Gua sing genah sisa, ya. Dan Rasul belum pernah menzihar istrinya, ya, ya, baik, tidak pernah menzihar apa istrinya. Wabillahi taufik. Setelah itu Rasul belum bisa menjawab ketika itu. Baru kemudian turun apa? Nah, surah Taib ini. Kisah Aisyah dituduh apa? Zina. Tak bisa menjawab Rasul SAW. Sampai turunnya surat apa? An-Nur. Jadi kenyataan yang ada ini ikhwati rahimani rahimakumullah, bukti nyata bahwasanya apa? Ya. Betul-betul syariat Islam ini dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul hanya sekedar menyampaikan. Hanya sekedar apa? Menyampaikan. Ini empat bantahan di antara bantahan-bantahan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Orientalis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu apa? Ya, belajar dari pendeta tersebut. Nah, ini ikhwan, penting ikhwan. Jadi bukan merupakan usaha yang dipelajari, duduk, membaca, menulis, terus sampai kemudian menjadi apa? Nabi, tidak. Tapi betul-betul ikhtiar min Allah, pilihan dari Allah. Dan kalau Allah memilih, tidak akan apa? Salah. Orang yang baik akhlaknya, baik adabnya, luar biasa semuanya, ikhwan. Baik. Mengimani bahwa Allah telah memilih di antara manusia. Tapi para nabi dan rasul dari manusia. Dan manusia ini secara khusus adalah laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul dari kalangan apa? Wanita. Tidak ada. Tapi. Nah. Jadi nabi dan rasul semuanya dari laki-laki. Dan jumlah mereka sebagai yang disebutkan secara rinci oleh sahabat Abu Dzar, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah mengatakan bahwasanya jumlah nabi dan rasul adalah sebanyak berapa? Berapa Mas Faiz? Mas Faiz berapa? Jumlah nabi dan rasul? Nah, Mas. Senyum berarti apa? Bisa. Cuman tidak terucap. Ah, iya. Tapi antum harus sabar ya, kalau saya tanya seperti ini. Ah, antum mas, wah, Allah alam, nisful ilm, separuh ilmu. Ya. Ah, antum mas, siap mencatat. Mas. Kayaknya sudah sering saya sebut ya, kawan. Ya, ya. Man ya'rif, siapa yang tahu nama? Ah, minat. Nah, jumlah nabi dan rasul berapa? 30.000. Ah. Tambah lagi. Ah. 124.000. Aywa. Yang disebutkan dalam hadis 124 apa? 24.000. Nabi dan apa? Rasul. Baik. Nabi dan rasul segini. Di antara 124.000 ada 315 rasul. Jadi rasulnya 300 berapa? 15 masuk dalam apa? 124.000 ini. Iya. Iya. Dan memang nabi dan rasul beda. Naam. Untuk apa diutus oleh Allah? Sebagai perantara antara Allah dengan makhluk dalam menyampaikan apa? Risalahnya. Baik. Dan masalah ini iman kepada nabi juga alhamdulillah pernah kita tulis dulu dalam apa? Kajut, masalah iman kepada rasul. Nanti tugas lagi Mas Yusuf ya. Nah, edisi berapa Mas? Ya. Jadi ada dua pembahasan yang pernah kita tulis. Yang pertama masalah iman kepada kutub, kitab, dan yang kedua iman kepada apa? Rasul. Dan termasuk hadis tentang ini juga kita sebutkan, kita nukilkan. Pembahasan perbedaan nabi dan rasul. Ya juga kita apa namanya, coba nanti antum lihat ya kan. Nah, antum murojaah lagi nanti. Baik, mungkin itu yang bisa kita apa namanya bahas pada kesempatan kali ini. Masih tersisa dua pembahasan, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada apa? Qadar. Baik. Dan sebelum saya tutup ikhwan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada diri antum semuanya. Nah, ya, tidak lain adalah upaya untuk kita apa namanya memahami ya ilmu yang diamanahkan untuk kita pelajari bersama. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.